على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد kaum muslimin kaum muslimat jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Kitabul Fitan wa Asratis Sa'ah, kitab fitnah dan tanda-tanda kiamat. Masih bab yang ke-18 yang intinya tentang tanda-tanda kiamat. Ya, ada di antaranya fitnah-fitnah yang sudah terjadi yang bisa jadi merupakan salah satu dari tanda-tanda kiamat. Hadis yang akan kita baca lanjutan dari hadis sebelumnya pada halaman 532 dengan nomor 7290. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fayaqulu al-imam Muslim rahimahullahu ta'ala, haddathana Abu Bakr ibn Abi Shaybah qala haddathana Abu Usamah qala akhbarani Umar ibn Hamzata qala sami'tu Saliman yaqul أخبرنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقتتلون أنتم ويهود حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال فاقتله. إمام مسلم رحمه الله تعالى membawakan حديث عبد الله Ibnu Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, yang sudah beliau bawakan sebelumnya, yaitu tentang salah satu tanda kiamat yang belum terjadi dengan bentuk yang disifati oleh Nabi, yang belum terjadi sampai hari ini, yaitu taqtatiluna antum wa yahud, akan terjadi peperangan antara kalian kaum muslimin dengan Yahudi. Hatta yaqulal hajar, ketika peperangan tersebut batu sampai-sampai mengatakan, memanggil ya muslim, wahai muslim, hadza yahudiyyun wara'i, ini di belakangku ada Yahudi, ta'al kesinilah, faqtulhu, maka bunuhlah dia. Ya, ini sifat peperangan yang disampaikan oleh Nabi yang terjadi sebelum kiamat, sebelum hari kiamat, dan peperangan itu yang akan memenangkannya adalah kaum muslimin. Yang akan memenangkannya kaum muslimin, dan di antara pertolongan yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin saat itu adalah semua dikerahkan. Batu memberikan pertolongan kepada kaum muslimin dengan tidak membiarkan Yahudi bersembunyi di belakangnya untuk selamat dari dari kematian. Ia berbicara dan memanggil, ya. Panggilan yang atau berbicaranya batu di sini sebagaimana yang telah kita uraikan kemarin merupakan salah satu di antara maknanya jelas adalah berbicara, ya, mengeluarkan suara, berkata, memanggil, dan ini sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kekuasaan atau kemampuan kepadanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk menjadikan bisa berbicara apapun juga. Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit berbicara, bumi berbicara, malaikat berbicara, iblis berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Langit dan bumi berbicara dengan Allah. Ya. Malaikat juga sebagaimana ceritakan di dalam Al-Qur'an, iblis pun menjawab pertanyaan Allah dan meminta kepada Allah untuk diabadikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan bagaimana atau mendengar langsung pembicaraan batu sebelum batu yang sekarang ini diceritakan oleh beliau. Ia mendengar di Mekah itu ada batu yang setiap kali ia lewat, batu itu mengucapkan salam kepadanya. Dan Nabi sampai di Madinah pun masih mengatakan, saya masih ingat bahwa di Mekah ada batu yang setiap saya lewat dia mengucapkan salam. Ini menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa. Dan yang kedua, tidaklah berbicara itu hanya dimampui atau dilakukan oleh yang memiliki mulut dan memiliki lidah. Walaupun mulut dan lidah merupakan sarana berbicara, tetapi tidak semua yang punya mulut dan lidah bisa berbicara, dan juga tidak semua yang tidak punya mulut dan lidah tidak bisa berbicara. Dan bahkan di hari kiamat nanti, tangan kita berbicara, kaki kita berbicara, kulit manusia juga berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kemahabesaran Allah Jalla wa Ala. Dan sebagai bantahan bagi mereka yang menolak Allah berbicara, mengingkari bahwa Allah berbicara dan mengatakan bahwa maksud berbicara itu begini, begini, begini, lalu mereka melogikakan bahwa berbicara itu mesti punya mulut, mesti punya lidah. Andai saja Allah berbicara, berarti Allah punya mulut, Allah punya lidah, dan Allah Subhanahu wa taala sama dengan kita. Lalu semua pernyataan Allah di dalam Al-Qur'an bahwa dia berbicara itu ditolak, atau maknanya ditolak. Maknanya ditolak, itu maknanya bukan berbicara, itu maknanya yang lain. Ya, begitu beraninya manusia untuk melogika-logikakan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghaib, lalu mengingkari berita yang langsung disampaikan oleh Allah Jalla wa Ala. Dan catatan yang perlu kita ambil, mustahil Allah berbicara kepada kita dengan bahasa yang kita tidak memahaminya. Andai kata Al-Quran itu tidak bisa dipahami, maka bukanlah Al-Quran itu sebagai kitab hidayah, kitab petunjuk, kitab yang membawa kepada kebaikan, kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Ya, andai saja bahasa Al-Quran itu mustahil dipahami oleh manusia. Ya. Lalu yang akan memahaminya orang-orang yang menakwilkannya, menakwilkan dengan ini, menakwilkan dengan ini. Ya. Al-Quran bahasa Arab yang mubin, istiwa bahasa Arab, orang Arab tahu artinya. Orang yang mempelajari dan mengerti bahasa Arab juga tahu kata istiwa. Tangan bahasa Arab yang mubin, orang Arab tahu artinya. Ketika para sahabat mendengar kata tangan, sama sekali mereka tidak memahami yang lain. Karena mereka paham bahwa makna tangan itu adalah tangan yang mereka pahami, lalu mereka tidak bertanya, tidak menakwilkan yang lain. Dan mereka yakin bahwa tangan bila Allah tetapkan untuk dirinya, mustahil untuk sama dengan tangan apapun dan tangan siapapun juga. Laisa kamitslihi syai'un. Tugas manusia hanya membenarkan berita dari Allah, bukan mengoreksi berita dari Allah Jalla wa'ala. Ini tentang berbicaranya batu. Dan yang menjadi inti hadis ini adalah salah satu tanda kiamat, kaum muslimin akan memerangi Yahudi habis-habisan. Ya. Bahkan mereka yang bersembunyi pun nanti akan mereka ketahui tempatnya, karena tempat bersembunyinya mereka membongkar dan menyingkap persembunyian mereka. Wallahu a'lam. Berikutnya 7291. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Harmalah ibn Yahya qala akhbarana ibn Wahb قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر: يا مسلم، هذا يهودي ورائي فاقتله. حديث عبد الله بن عمر kembali dibawakan oleh Imam Muslim radhiyallahu taala anhuma, kembali dibawakan oleh Imam Muslim di mana Nabi mengabarkan peperangan yang akan terjadi antara Yahudi dengan kaum muslimin. Ya, tuqatilukumul yahud. Orang Yahudi akan memerangi kalian, atau taqtatiluna antum wa yahud. Saling berperang antara kalian dan Yahudi, atau di lafaz yang lain kalian akan memerangi Yahudi, ya. Seperti yang kita tegaskan tadi bahwa kaum muslimin akan mengalahkan, akan menguasai, ya, fatusallatuna alaihim, atau ya fatusallatuna alaihim, maka kalian akan dijadikan menguasai mereka, mengalahkan mereka. Dengan cara apa? Dengan cara kekuatan dan juga cara Allah kerahkan makhluk-makhluk lain untuk membantu kaum muslimin, seperti batu di sini. Hatta yaqulal hajaru ya muslim hadha yahudiyun warai faqtulhu, sama dengan lafaz sebelumnya. 7292. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Qutaybah bin Sa'id qala haddathana Ya'qub يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. إني حديث أبو هريرة يا عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه dibawakan oleh Imam Muslim lebih lengkap atau lebih detail dari hadis Ibnu Umar yang lalu. Ya. Hadis Abu Hurairah lebih panjang menceritakan kepada kita tentang tanda kiamat ini. Bahkan dengan tegas Nabi mengatakan la taqumus saah, tidak akan terjadi kiamat atau tidak akan tegak kiamat hatta yuqatilal muslimuna al-yahud, sehingga kaum muslimin yang memerangi Yahudi. Ya. Penegasan bahwa mereka yang memerangi, bukan diperangi, tapi mereka yang memerangi. Hatta yuqatilal muslimuna al-yahud, sehingga kaum muslimin nanti yang akan memerangi Yahudi. Fayaqtuluhumul muslimun, maka kaum muslimin akan menghabisi, memusnahkan, membunuh mereka, mengalahkan mereka. Hatta yakhtabi'al yahudi, karena mereka terdesak. Nah, maka sampai-sampai salah satu dari Yahudi, ya, di sini Yahud umat, ya, banyak, sementara Yahudi satu orang, ya. Hatta yakhtabi al-yahudiyu, sehingga salah satu dari Yahudi itu bersembunyi, min wara'il hajari wasyajar. Di sini ada tambahan, kalau hadis Ibnu Umar pada semua riwayatnya batu, hanya batu saja, di sini tambahan kayu, pohon, ya. Sampai-sampai salah satu dari Yahudi bersembunyi di belakang batu atau batu dan kayu, pohon. Ya. Fayaqulul hajaru awis syajar, maka batu atau pohon yang menjadi tempat persembunyian Yahudi tadi berkata, ya muslim, ya abdallah, ya, wahai muslim, wahai hamba Allah. Ini adalah lafaz yang baru, yang tadi hanya ya muslim, di sini ya abdallah. Ini menunjukkan bahwa himbauan abdallah ini himbauan yang istimewa, ya. Himbauan atau panggilan yang indah, panggilan yang menunjukkan kebaikan yang dimiliki oleh yang dihimbau atau yang dipanggil. Dan tidak ada panggilan atau berita yang sangat disukai oleh para nabi dari Allah Subhanahu wa taala lebih dari ungkapan Abdullah. Makanya beberapa kali dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang nabinya dengan abad, dengan abdun, ya. Subhanalladzi asra bi nabiyhi bi rasulihi bi abdihi. Asra bi abdihi. Subhan, ini dalam konteks pujian. Dalam konteks peristiwa yang menakjubkan yang tidak akan berulang dan tidak yang tidak pernah terjadi dan tidak akan berulang kedua kalinya, di mana Allah memperjalankan hambanya. Kata hamba ini sangat disukai oleh Nabi Muhammad SAW dan para nabi yang lain. Allah juga mengatakan wa annahu lamma qama abdullah, ya, dan sesungguhnya tatkala hamba Allah. Makanya Nabi mengatakan la tuturuni kama atratin nasara al-masih ibn maryam, jangan kalian menyanjung-nyanjung saya, memuji-muji saya, meninggi-ninggikan saya seperti umat Nasrani meninggi-ninggikan, menyanjung-nyanjung, memulia-muliakan Nabi Isa al-Masih alaihi salam. Innama, sesungguhnya saya hanyalah abdun, ya, sesungguhnya saya hanyalah hamba. Fakulu, panggillah saya Abdullah wa rasuluhu, hamba dan utusan Allah. Hamba fala yu'bad, statusnya sebagai seorang hamba tidak berhak disembah. Wa rasulun, dia utusan, fala yukadzab, statusnya sebagai utusan Allah tidak boleh untuk didustai, diingkari karena dia utusan Allah Subhanahu wa taala. Di sini panggilan batu tadi kepada bala tentara muslim dengan mengatakan ya Abdullah, ini panggilan istimewa, ya, yang pasti mereka menyukainya ketika memanggil dengan panggilan tersebut. Bahkan nama yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala salah satunya Abdullah. Ahabbul asma'i ilallah Abdullah. Nama yang paling disukai oleh Allah Abdullah. Dita'bid, dibuatkan kata abdun, kemudian dinisbatkan kepada nama yang paling khusus dimiliki oleh Allah, yaitu Allah. Kemudian nama yang kedua yang paling istimewa yang dimiliki oleh Allah, Ar-Rahman. Maka nama yang kedua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Abdurrahman. Ya, Abdurrahman. Kemudian ya hadza yahudiyyun khalfi. Di lafaz sebelumnya wara'i. Wara' dengan khalfa sama artinya. Wara' di belakang, khalfa juga di belakang. Ini di belakang saya ada ya seorang Yahudi. Fata'ala, maka kesinilah. Faqtulhu, bunuhlah dia olehmu. Nah, ini tambahan yang ada di riwayat Abu Hurairah ini radhiyallahu ta'ala an, illal gharqad, kecuali gharqad. Ya, gharqad nama pohon. Gharqad nama pohon. Fa innahu min syajaril yahud. Gharqad ini adalah pohon Yahudi. Jadi bukan manusia saja yang Yahudi, pohon pun ada yang Yahudi. Nabi mengecualikan pohon itu karena pohon ini kalau Yahudi bersembunyi di belakangnya, dia menutup-nutupinya. Dia tidak akan memberitahukan. Tetapi mana yang lebih banyak, pohon Yahudi atau pohon yang lain selain pohon Yahudi? Tentu lebih banyak pohon Yahudi. Dan batu tidak ada yang bau yang Yahudi. Hanya pohon saja yang pohon Yahudi. Sementara dalam hadis Ibnu Umar tadi, mereka bersembunyi di belakang batu. Ya. Andai saja pohon Yahudi itu menutupi keberadaan Yahudi bersembunyi di belakangnya, maka pohon-pohon yang lain yang ketika itu mereka tidak menyadari bahwa ini pohon Yahudi, ini pohon bukan Yahudi. Mereka yang karena mereka ketakutan. Dan Allah Subhanahu wa taala bercerita banyak dalam Al-Qur'an tentang mereka, tentang Bani Israel. Ya. Ketika Bani Israel bersama Nabi Musa diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala mereka ini untuk masuk ke Baitul Maqdis. Allah ceritakan dalam surah Al-Maidah. Ya. Lalu mereka dengan takutnya, dengan luar biasa takutnya, mereka mengatakan inna fiha qauman jabbarina. wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Sungguhnya di Baitul Maqdis ada kaum yang sangat bengis, yang monster-monster dalam bahasa kita, kaum menjabarin. Sungguhnya kami tidak akan masuk kalau kecuali kalau mereka yang sudah keluar. Jadi mereka tidak ada keinginan untuk mengeluar, berusaha mengeluarkan, mengusir. Mereka menunggu mereka orang-orang itu keluar baru mereka masuk. Hatta yakhruju minha fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Kalau mereka sudah keluar baru kami masuk. Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka masuk untuk mengusir. Ya. Tetapi mereka takut, ya. Mereka takut. Mereka takut dan ketakutan itulah yang buat mereka di sini di cerita di akhir zaman ini bersembunyi di berbagai sarana persembunyian, cuma Allah Subhanahu wa taala kerahkan semua tempat persembunyian untuk menyingkap tentang mereka, memberitakan kepada kaum muslimin kecuali pohon tadi. Pohon ghorqad, karena pohon ghorqad ini pohon mereka. Pohon mereka. Wallahu taala tersebar alam tersebar berita bahwa mereka sekarang marak-maraknya menanam pohon tersebut. Ya. Tapi Nabi bercerita seperti ini dan kita meyakininya. Ya. Kapan terjadi peperangan? Sebelum kiamat. Ya. Apakah mesti sekarang? Kita tidak tahu. Karena kondisi kaum muslimin pun, subhanallah, jauh dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jauh dari agama Allah. Dari mengibadati Allah, berpegang dengan tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menggembar-gemborkan, memerangi Yahudi, sekarang ini untuk masuk kepada hadis ini, ya, mustahil selama agama Allah tidak diterapkan, ya. Terapkan dengan akidahnya, dengan ibadahnya, dengan akhlaknya. Wallahu ta'ala alam. Berikutnya 7293. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Yahya ibn Yahya wa Abu Bakr ibn Abi Shaybah قال يحيى أخبارنا وقال أبو بكر حدثنا أبو الأحوص قال حاء وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة كلاهما عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين يدي الساعة كذابين وزاد في حديث أبي الأحوص قال فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. Yeah. Ini tanda kiamat yang baru, ya, yeah. Tanda kiamat yang baru dalam pembahasan kita ini dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala hadis Jabir ibn Samurah radhiyallahu taala an. Jabir ibn Samurah radhiyallahu taala an, ia mengatakan saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna baina yadayis saati kadzabin. Sesungguhnya sebelum kiamat terjadi ada para pendusta. Kadzabin jamak dari kadzabun. Ya. Kadzabun, kadzabani, kadzabuna. Kenapa dia di sini bina? Karena ada inna. Ya, inna itu membuat isim kata benda setelahnya itu berhukum mansub dalam ilmu bahasa Arab. Ya, yansibul isma. Ya, menasabkan isimnya. Jadi dia masuk kepada dua ungkapan inna ini masuk kepada dua ungkapan, yang ungkapan pertama berhukum mansub, ya, ungkapan keduanya berhukum marfu, ya, berhukum marfu. Dan sini dia dimundurkan karena ini hukum yang lainnya, ada dzaraf sebelumnya. Jadi sebenarnya dia letaknya begini, inna kadzabina, susunan seperti itu, inna kadzabina baina yadaysa. Inna kadzabina baina yadaysa. Jadi kadzabin para pendusta atau pendusta-pendusta akan muncul, akan banyak nanti muncul sebelum hari kiamat. Berita dari Nabi SAW. Pendusta di sini bisa jadi pendusta jadi nabi atau pendusta mengatakan Inilah yang hak, ini yang benar. Pendusta pengakuan-pengakuan dalam pengakuan-pengakuan. Yang penting para pendusta sebelum kiamat bermunculan. Ya. Dan ini tanda kiamat. Ini tanda kiamat. Terutama pendusta-pendusta nabi. Itu nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu. Kemudian ada tambahan dalam riwayat ini, wa zada fi hadithi Abil Ahwas. Ini jalur yang pertama. Ya, jalur yang pertama sampai kepada Abul Ahwas, kemudian nanti pindah ke jalur Abu Kamil Jahdari. Di jalur yang pertama Simak ibn Harb, muridnya Jabir bin Samurah, bertanya. Faqultu lahu, saya tanyakan kepadanya. Ini terkadang pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari seorang murid kepada gurunya disebabkan oleh pentingnya pembahasan, ya, urgennya dan luar biasanya, sehingga dia ingin penegasan. Dia tanyakan kepada gurunya Jabir bin Samurah, anta, hanya panjang ya, anta, sebenarnya asal dari anta itu anta, A-nya dua kali. A-anta. A-nya yang pertama adalah A pertanyaan. Ya, A pertanyaan. Kemudian antanya kamu. Apakah kamu? Tetapi orang Arab ingin memudahkan berbicara sehingga dua hamzah tersebut disatukan. Dua hamzah itu digabungkan dengan panjang saja. Dengan kata-katanya dipanjangkan. A-anta. Asalnya kan A-anta. Jadi untuk menaik turunkan suara mungkin agak berat, maka tinggal dipanjangkan saja sedikit. Itu anta, bukan dengan anta tetapi anta. Anta bai anta sami'ta hadza min Rasulullah sallam, apakah kamu benar-benar mendengar ini dari Rasulullah sallam? Kata Sima kepada Jabir, qala na'am. Kata Jabir, iya. Ya, ini menegaskan bahwa hadis ini luar biasa. Nabi mengabarkan sebelum kiamat nanti akan bermunculanlah para pendusta-pendusta atau pendusta-pendusta. Ya, pendusta yang pendusta jelas menceritakan sesuatu yang tidak hakikatnya. Khilaful haqiqah. Dia bukan nabi tapi dia mengaku nabi. Ya. Atau dia bukan misalnya dia bukan hadis tapi dikatakan hadis. Ini juga pendusta. Dia ini bukan agama tapi dikatakan agama, ini juga termasuk pendusta umum. Tetapi masyhurnya hadis ini ditujukan kepada pendusta-pendusta nabi, yaitu mereka-mereka yang mengaku nabi. Wallahu a'lam. Berikutnya 7294. قال رحمه الله تعالى وحدثني ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بهذا الإسناد مثله قال سماك وسمعت أخي يقول قال جابر فاحذروهم. يعني ada tambah hadis yang sama, hadis Jabir bin Samurah, tapi riwayat ini menambahkan sesuatu yang sangat penting untuk kita pahami agar pemahaman kita sesuai dengan pemahaman para sahabat. Setelah hadis ini dibawakan oleh Imam Muslim dari jalur yang lain, dari Jabir bin Samurah, ya, kalau tadi kan Simak menanyakan kepada gurunya Jabir bin Samurah, apa benar engkau mendengarnya dari Nabi? Katanya iya. Di sini ya, qala simakun wa sami'tu akhi yaqulu qala Jabir. Ya, wa sami'tu akhi yaqulu qala Jabir. Dan saya mendengar saudara saya berkata bahwa Jabir berkata. Bahwa Jabir berkata menguraikan atau menambah mengomentari hadis tadi dengan mengatakan fahdharuhum. Nabi mengatakan sesungguhnya sebelum kiamat bermunculan para pendusta. Kata Jabir, berhati-hatilah. Ya, jadi dia tidak menambahkan hadis. Dia memahamkan kepada kita bahwa maksud Nabi mengabarkan itu untuk apa? Yuhadziru anhum, memberikan peringatan kepada kita, dan ungkapan seperti ini Ada dalam kasus-kasus yang lain, seperti contoh hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang Yahudi dan Nasrani. Di masa itu ia bercerita tentang mereka apabila dia mengatakan laknatul yahud alal yahudi laknatullah alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat sujud. Aisyah menceritakan itu, hadis sahih Bukhari, menceritakan itu, kemudian dia mengatakan yuhadziru ma sana'u. Ini tafsir Aisyah. Nabi mengatakan itu bukan cerita, tetapi maksudnya adalah mengingatkan kita, memberikan peringatan. Seperti itu pula lah yang dipahami oleh Jabir bin Samurah ketika Nabi mengatakan inna baina yaday sa'a kadzabin. Sesungguhnya sebelum kiamat nanti bermunculan para pendusta Nabi atau para pengaku Nabi, Nabi-Nabi palsu, maka berhati-hatilah, kata Jabir. Jadi Nabi SAW seperti yang dipahami oleh Jabir bermaksud untuk mengingatkan kita jangan sampai terpedaya, jangan sampai terseret oleh nabi-nabi palsu ini. Ya, fahdharu. Ini sangat luar biasa, dan inilah pemahaman salafus salih. Jadi mereka tidak memahami itu hanya sekedar cerita, berita, tetapi mereka pahami itu adalah peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti kasus Nabi sebelum meninggal tadi yang dipahami oleh Aisyah. Ada juga contoh hadis Aisyah juga. Tambahannya ya, la tattakhidhu qabri aidan. Jangan kalian jadikan kuburan saya sebagai tempat berhari raya, yaitu dikunjungi berkala terus menerus dengan banyak orang. Ini dimaksud dengan id. Ya, karena id kan datang berkala, tahun ini datang sekali, tahun depan datang lagi, kemudian orang berbondong-bondong merayakannya. Nabi SAW ingatkan jangan sampai kuburannya dijadikan tempat berkumpul dengan waktu yang ditetapkan, kemudian dengan cara yang tertentu, kemudian Aisyah mengatakan walaula dzaka la ubriza qalbuhu qabruhu, ya. Kalau bukan karena rasa takut itu, maka kuburannya akan ditampakkan, ya, dikeluarkan, bukan di rumah Aisyah, tetapi dibongkar rumah Aisyah, kemudian dibiarkan orang berkunjung terus menjadikan tempat id. Ya. Kuburan Nabi biasa saja, ya, biasa saja, tidak ada hal-hal yang ketika dikuburkan, sebagaimana penguasa-penguasa dunia yang lain tidak seperti penguasa-penguasa dunia yang lain. Nabi SAW meninggal dikuburkan di rumah Aisyah dan tidak diperlihatkan kuburannya, ditertutup karena kekhawatiran tadi untuk merealisasikan apa yang diinginkan oleh Nabi agar jangan kuburannya itu dijadikan tempat untuk berraya-raya atau berkumpul, menetapkan waktu ziarah tertentu. Nah, ini kemudian jadikan sarana untuk beribadah di tempat tersebut. Wallahu a'lam. Ini mungkin senada dengan hadis ini, wallahu a'lam. Kita lanjutkan 7295. Qala rahimahullahu taala haddatsani Zuhair bin Harb wa Ishaq bin Ibrahim. Qala Ishaq akhbarana wa qala Zuhair haddatsana Abdul Rahman wa huwa ibn Mahdi. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. Yeah. Ini yang menguatkan apa yang tadi kita katakan bahwa pendusta yang dimaksud dalam hadis Jabir bin Samurah tadi, maksudnya pengaku nabi, ya, nabi-nabi palsu, ditegaskan dalam hadis Abu Hurairah di sini, dibawakan oleh Imam Muslim radhiyallahu taala anhu, dibawakan oleh Imam Muslim dari Nabi SAW, beliau bersabda la taqumus saah, tidak akan tegak kiamat, hatta yub'atha dajjalun, sampai nanti dibangkitkan, dimunculkan para pendusta-pendusta. Dajjalun sama artinya dengan kadzabun. Jadi ad-dajjalu al-kadzibu. Jadi dajjal yang kita dengar, yang kita ketahui, istilah dajjal itu artinya kadzab. Ya, artinya karena dajjal itu artinya pendusta. Dan dajjal itu pendusta yang mengaku Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang mencipta alam semesta, dia dusta, maka dinamakan dengan dajjal. Dan mereka nanti, yang nabi-nabi palsu ini nanti juga dinamakan dengan dajjalun, atau dalam riwayat Jabir kadzabun. Ya. Ya, di sini kedua-duanya digabungkan oleh Nabi, dajjaluna kadzabun. Dajjal dan kadzab. Ya. Jadi diulang oleh Nabi dengan dua ungkapan tadi bahwa mereka benar-benar palsu, pendusta. Ya. Qaribun, hampir jumlahnya min thalathina, dari hampir 30 nabi palsu. Ya, sampai hari kiamat, dan sudah bermunculan pasca Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, dan sampai nanti hari kiamat akan bermuncul hampir 30 nabi palsu yang pendusta. Kulluhum, semua mereka, yaz'umu annahu rasulullah, semua mereka mengaku bahwa dia utusan Allah. Dia utusan Allah, mengaku nabi, mengaku rasul. Dan ini akan bermunculan sebelum kiamat. Banyaknya, banyaknya. Tetapi jumlah yang 30 itu semenjak pasca meninggalnya Nabi SAW, muncul nabi palsu, Musailamatul Kadzab, mengaku nabi, Al-Anasi mengaku nabi, Mukhtar Thaqafi, ya, mengaku nabi. Ya. Banyak pengaku-pengaku nabi, nanti sebelum kiamat bermunculan banyak, ya, sebagai pelengkap dari 30 pengaku nabi atau nabi palsu yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. 7296. Qala rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muhammad ibn Rafi', qala haddatsana Abdul Razzaq, qala haddatsana Ma'mar an Hammam ibn Munabbih an Abi Hurairah radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi, غير أنه قال ينبعث. Masih hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dibawakan oleh Imam Muslim dengan jalur sanad yang lain, ungkapan hadisnya sama, satu saja perbedaannya. Kalau di atas yab'atsu, Allah mengutus, ya, atau yub'atsu, bukan Allah mengutus, yub'atsu diutus atau dimunculkan, ya, dimunculkan, dan ini sebagai ketetapan Allah Subhanahu wa taala kauniyan, ya, bahwa akan muncul nanti para pendusta-pendusta, nabi-nabi palsu. Kalau di sini dengan kata-kata yamba'itsu, muncul, ya, muncul. Kalau tadi dimunculkan, kalau di sini muncul. Ya, itulah perbedaannya. Dan munculnya para pendusta-pendusta, nabi-nabi palsu itu salah satu dari tanda kiamat yang dibawakan riwayatnya oleh Imam Muslim di bawah atau di dalam bab yang ke-18 ini. Itulah hadis terakhir kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di bawah bab 18 dengan judulnya hari kiamat tidak akan terjadi hingga seseorang melewati kuburan lalu dia berandai-andai menjadi penghuni kuburan tersebut atau mengharapkan mati. Jadi mengharapkan mati karena fitnah dunia, karena susahnya hidup di dunia, karena beratnya beban hidup, atau bunuh diri, ini tanda kiamat. Ya, ini tanda kiamat. Kemudian banyaknya pembunuhan, ya, banyaknya pembunuhan sehingga tidaklah tahu yang membunuh kenapa dia membunuh. Dengan mudahnya orang membunuh, alasan membunuhnya tidak ada, hanya sekedar melayangkan nyawa, menghilangkan nyawa, membunuh. Pokoknya dia harus mati. Kenapa? Yang pokoknya lah. Nah, ini tanda kiamat, sampai yang membunuh tidak mengetahui alasan yang tepat kenapa dia membunuh. Kemudian yang terbunuh pun tidak tahu kenapa dia dibunuh. Kemudian kita ringkas, ya. tanda kiamat yang lain, yaitu munculnya seseorang yang nanti akan menghancurkan Ka'bah, ya, yukharribul Ka'bah, dan dia digelari oleh Nabi dengan Zuswaiqataini, dua pemilik betis yang kurus, ya, yang kurus dari Ethiopia, ya. Kemudian nanti akan ada tanda kiamat juga seseorang dari kabilah Qahtan yang menjadi penguasa, nanti menggiring manusia dengan tongkatnya, yang menunjukkan kekuasaan yang besar, kemudian kezaliman muncul nanti orang ini, dan pasti terjadi, pasti terjadi sebagai tanda kiamat. Kemudian juga ada mungkin hampir sama dengan sebelumnya, orang tersebut dinamakan, dipanggil dengan Jahjah, ya, dipanggil dengan Jahjah, kemudian memerangi bangsa yang dinamakan oleh Nabi dengan Turk, dengan ciri-cirinya, ya, ciri-cirinya wajah mereka tebal, kulit wajah mereka tebal, besar, gemuk, berdaging seperti tameng-tameng yang dilapis-lapisi dengan besi, ya. Kemudian alas kaki mereka terbuat dari rambut, ya, dari rambut, dan banyak khas, kriteria mereka yang lain disebutkan oleh Nabi SAW. Dan ketika itu saya tidak atau lupa menyampaikan bahwa An-Nawawi dan yang lainnya mengatakan bahwa peperangan ini sudah terjadi. Orang yang bentuknya seperti yang dikabarkan oleh Nabi itu, mereka menafsirkannya seperti Tatar, Mongol, ya. Ini kata mereka, karena tanda-tanda kecil ini, tanda kiamat kecil itu sudah banyak bermunculan, sudah banyak bermunculan. Cuma tidak semua para ulama yang berani, ya, menegaskan setiap berbicara tentang tanda kiamat mengatakan inilah kejadiannya, itulah kejadiannya. Hanya beberapa saja yang benar-benar mereka melihat sesuai dengan hadis Nabi, dan mereka bahkan membahas tentang seperti masuknya Tatar ke Baghdad atau bangsa Mongol ketika itu ke negeri kaum muslimin dan memerangi mereka, dan mereka mengenal sekali karakter atau sifat mereka, kriteria fisik mereka, lalu mereka mengatakan ini sama dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Seperti yang diungkapkan oleh Nawawi dalam syarah hadis ini. Kemudian banyaknya harta ini juga termasuk tanda kiamat, ya, yang melimpah ruah, dan penguasanya royal membagi-bagikan harta. Kemudian di antara fitnah yang terjadi sebelum kiamat, terbunuhnya Ammar bin Yasir, ya, dibunuh oleh kelompok yang memberontak. Kemudian kekayaan Kisra dan Kaisar itu diambil alih oleh kaum muslimin, ini tanda kiamat juga, ya. Dan sebagian para ulama juga membawakannya kepada zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an. Kemudian peperangan yang terjadi untuk menaklukkan kota Konstantinopel yang disebutkan oleh Nabi cirinya terbagi dua, sebagian di daratan, sebagian di laut, dan tidak terlalu membutuhkan persenjataan untuk menaklukkannya, tetapi keimanan, tauhid, seruan tauhid dan takbir yang menjadikan mereka dikuasai. Kemudian peperangan Yahudi dan kaum muslimin yang kemenangan di pihak kaum muslimin. Kemudian yang terakhir tadi, tanda kiamat adalah munculnya para pendusta atau pengaku-pengaku Nabi, dan kita mesti berhati-hati, ya. Subhanallah, setiap penyimpangan pasti ada pengikutnya, ya. Nah, ini yang menjadi berarti pemahaman Jabir tadi, fahdharu, Ya, siapapun, ada saja yang mengaku nabi, ada pengikutnya. Ya, ada pengikutnya. Ada pengikutnya. Nah, jangan sampai kita terpedaya, dan kita harus tahu bahwa siapapun yang mengarah ke mengaku nabi, menerima wahyu, mengaku beginilah dan begitulah, maka jangan percaya, karena nabi mengabarkan sebelum kiamat nanti akan bermunculan para pendusta-pendusta, dajjaluna kadzabun. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari berbagai fitnah dan melindungi kita, menjaga keimanan dan akidah kita, menetapkan kita di atas petunjuknya sampai akhir hayat kita. Wallahu ta'ala alam. Fi ta'ali. Qabla hadhal ahadith, ya'ni. Nah. حول حديث سمعت بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر. ممكن تعليق مني؟ هذا قد حصل في زمن معاوية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش يركبون البحر ثبج هذا البحر. وحديث أم حرام بنت ملحان هو نفس الحديث. نفس الحديث أم حرام هو نفس الحديث, هو هي الذي مع جيش معاوية. نعم. Peperangan pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin di lautan, mengarungi laut, itu di masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Dan ketika itu Ummu Haram bintu Milhan radhiyallahu ta'ala anha termasuk dalam pasukan tersebut. Ini yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu jaisin, pasukan pertama dari pasukan kaum muslimin yang sudah mulai menggunakan laut sebagai sarana untuk berperang. Ini semenjak zaman Muawiyah. Kemudian nanti penaklukan Konstantinopel yang bagian lautnya itu nanti juga dilakukan dengan pasukan yang dari lautan. Apakah kejadian itu yang dimaksud oleh Nabi, atau penaklukan nanti di hari kiamat? Ya, sebelum hari kiamat maksud saya. Ini kita tidak, saya pribadi tidak terlalu meyakininya, karena terbuka ya, untuk menetapkan, kecuali para ulama seperti penaklukan Konstantinopel ini, mereka ada yang mengatakan itu yang dilakukan oleh Muhammad al-Fatih, karena memang pasukan yang beliau bawa juga dari arah laut, juga dari arah laut, dan itu Istanbul yang sekarang, ya. Istanbul sekarang, ya, yang ditaklukkan oleh Muhammad al-Fatih. Ya. Kemudian apakah itu yang dimaksud oleh hadis Nabi SAW ini? Itu yang kita sebutkan. Bisa jadi maksudnya adalah karena Nabi bercerita lebih spesifik lagi ya, dengan jumlah bela tentaranya. Sepertiga nanti melarikan diri, sepertiga lagi korbannya gugur di medan perang, yang sepertiganya yang berhasil menaklukkan. Apakah itu yang terjadi pada pasukan Muhammad al-Fatih? Belum bisa dipastikan ya, maka masih terbuka kemungkinan penaklukan yang lain untuk kota ini. Wallahu ta'ala alam. Ya, ya mungkin saja terjadi, maksud dari hadis itu kedua-duanya terjadi, menyinggung keduanya juga, itu termasuk yang dikabarkan oleh Nabi, dan kemungkinan di sebelum kiamat akan terjadi penaklukan berikutnya, penaklukan yang berikutnya. Jazakallahu khair. Jadi itulah bab yang ke-18. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk ke bab yang ke-19. Bab yang ke-18 ini sangat banyak hadisnya, dan dia bercerita menceritakan sebagian besar dari tanda, atau sebagian dan cukup banyak dari tanda-tanda kiamat. Dan bab yang ke-19 ini juga banyak hadisnya tentang Ibnu Sayyad. Ini istilah, nama panggilan Ibnu Sayyad. Ini pembahasan Ibnu Sayyad ini pembahasan yang sangat muskil ya, sampai sebagaimana dijelaskan oleh Nawawi rahimahullah, membingungkan. Kenapa? Apakah Ibnu Sayyad ini dia Dajjal yang akan muncul, Al-Masih? Ya. Atau dia bukan? Nabi SAW tidak mendapatkan wahyu yang tegas. Cuma kriterianya hampir sama. Makanya Nabi ragu. Nabi SAW hampir-hampir menyatakan dia adalah Dajjal karena tabiatnya sama. Dan bahkan nanti akan ada riwayat di mana dia menolak, dia dituduh Dajjal dengan mengatakan Dajjal itu kan dia tidak punya keturunan, sementara saya punya keturunan. Nabi kalian mengatakan bahwa dia bukan Muslim, saya sekarang sudah masuk Islam setelah dewasa. Ketika Nabi berjumpa dia masih anak-anak, ya, Yahudi. Dan nanti Dajjal pengikutnya juga Yahudi, ya, pengikutnya 70 ribu dari Yahudi yang menjadi pengikut Dajjal. Intinya masalah Ibnu Sayyid ini permasalahan yang sangat muskil, sebagaimana tegaskan, karena para sahabat banyak yang mengatakan dia Dajjal, seperti Umar bin Khattab, Abu Sa'id Khudri, Jabir bin Abdullah, Ibnu Umar, ya, yang meyakini bahwa dialah Dajjal. Kemudian nanti ada pembahasan tentang Al-Jassasah. Ya, ini juga yang membingungkan karya siapa sahabat yang Tamimud Dari, yang nanti dia sebelum masuk Islam waktu itu dalam keadaan Nasrani, kemudian dia dalam perjalanan di lautan kemudian dihantam gelombang sebulan, bayangkan, kemudian dia hampar, mereka terdampar di sebuah pulau. Nah, di sana nanti mereka menemui makhluk yang aneh, ya, sebuah binatang melata yang semua badannya bulu, dari kepala sampai ekornya bulu. Kemudian dia bisa berbicara. Kemudian dia menunjukkan kepada seorang manusia, manusia biasa, dan dia sangat menakutkan, terbelenggu. Lalu dia bercerita, yang ceritanya persis tentang Dajjal yang diceritakan oleh Nabi. Ya. Nah, ini juga membingungkan. Yang jelas, yang harus kita catat baik-baik, bahwa Dajjal pasti muncul. Berita-berita yang mungkin yang lain-lainnya ini, apakah dia Ibnu Sayyid, apakah dia Jassasa, ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Yang jelas nanti akan muncul Dajjal. Yang mengingkari Dajjal, ya, pertama yang membuat mereka mengingkari karena mereka tidak percaya kepada yang gaib, tidak percaya kepada berita Nabi. Yang kedua, ada yang mengatakan tidak ada karena sembrawutnya menurut mereka berita-berita tentangnya, mulai dari Ibnu Sayyid, kemudian Jassasah, hadis Tamim Dari, kemudian Dajjal yang disifati oleh Nabi. Nah, ini munculnya pengingkaran. Tetapi kita mesti yakin bahwa Dajjal yang diceritakan oleh Nabi nanti sebelum kiamat akan muncul, dan dia tanda besar kiamat, dan dia manusia, tertulis di keningnya tulisan kafir atau huruf kaf, fa, dan ra, dan dia memiliki kemampuan yang luar biasa diberikan oleh Allah, seperti menghidupkan, mematikan, menumbuhkan, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, kemudian membawa surga dan neraka. Nampaknya terlihat surga dan neraka. Nah, ini tentang Dajjal yang akan muncul hari kiamat. Sementara Ibnu Sayyid nanti akan kita pelajari riwayat-riwayat tentang dia. Dan Ibnu Sayyid sudah ada di zaman Nabi, anak dari orang Yahudi, dan dia Yahudi. Ya, dan dia Yahudi, dan nantinya dia mengaku masuk Islam dan bahkan ikut perjalanan haji bersama para sahabat, bersama Abu Sa'id, bersama Ibnu Umar, dan mereka tetap merasa cemas dengan dia, dan mereka juga berprasangka bahwa dia adalah Dajjal karena memang karakternya sama. Ya. Nah, ini nanti akan kita pelajari. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها الذين نسيت أخواني.